الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما kita selesai dari adab yang ketujuh. Naam. Apa inti dari adab yang ketujuh? Indagi Ahmad. Baik, inti dari pembahasan kemarin afanifillah berhubungan dengan masalah apa? Naam. Apabila telah selesai dari suatu pelajaran untuk naam melemparkan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan hafalan mereka. Kemudian juga yang kemarin terakhir kita ambil berhubungan dengan apa? Naam, masalah bertanya paham atau belum. Taib. Dan dalam kondisi ini afanifillah, naam, perkaranya luas dalam artian memang terkadang butuh bagi mereka-mereka yang memang apa, memang jujur belum paham, ya bilang belum paham, sehingga diusahakan untuk diulang. Naam. Dan jangan seseorang apa dalam masalah ilmu afanifillah memiliki sifat apa, memiliki sifat naam dalam artian malu untuk apa? Untuk mengakui ketidakpahamannya. Sebagaimana dikatakan, "Nam la yanalul ilma al-mustahyi wala mustakbir." Tidak akan bisa meraih ilmu seorang yang na'am pemalu. Dalam artian malu bertanya, malu menghadiri majelis ilmu. Yang seharusnya ini tidak malu. Tapi dia salah dalam menempatkan sifat malu. Karena dalam masalah ilmu, seorang ingin menaik sesuatu yang tinggi, kalau tidak paham bertanya. Nah, kalau nah, ingin ilmu, ya menghadiri majelis ilmu. Walaupun mungkin dia nah, belum kenal dengan orang-orang yang ada di majelis, jangan dikarenakan ada rasa malu akhirnya terhalangi dari menuntut ilmu. Demikian pula mustakbir, seorang yang menyombongkan diri. Dan ini jelas penghalang ilmu yang sangat besar. Karena kalau sudah menyombongkan diri, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima naam bimbingan. Sebagaimana dikatakan bahwasanya apa, ilmu itu tidak akan sampai kepada naam orang-orang sombong, sebagaimana tidak akan sampai air ke tempat-tempat yang tinggi. Air secara naam kebiasaan yang mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, pada asalnya. Sekarang kita masuk pada bab yang atau adab yang ke-8. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala ats-tsamin an yutalib at-talabata fi ba'd al-awqati bi'adatil mahfuzat. Yang ke-8 untuk apa? Meminta kepada para penuntut ilmu pada sebagian waktu untuk mengulang hafalan-hafalan mereka. Jadi dituntut untuk setoran. Dan ini memang metode sejak zaman dulu khanifillah. Nah, dituntut untuk mengulang hafalan mereka. Nah, disetorkan hafalannya. Wa yamtahinu dhabtahum, dan menguji apa? Kekokohan hafalan mereka tersebut. Nah, dan penguasaan. 5, 6 Quddimalahum minal qawaidil muhimmah, dari hal-hal yang telah apa di sebutkan di depan, telah dipaparkan kepada mereka berupa kaidah-kaidah yang penting. Nah, dalam sebagian cetakan al-Khanifillah lebih jelas, yaitu apa? 5 syaraha lahum yamtahinu bima na'biha fahmahum wa dhabtahum 5 syaraha lahum. Dengan itu seorang guru bisa apa? Menguji 6 pemahaman mereka, kemudian penguasaan dan hafalan mereka terhadap syarah yang telah disebutkan. wal masail al-gharibah, dan juga apa, bagaimana penguasaan mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang gharib, permasalahan-permasalahan yang aneh. Ya, karena terkadang permasalahan yang gharib itu lebih cepat lupanya karena jarang na'am terulang. Wa yakhtabiruhum bimasail tubna ala aslin qarrarahu aw dalilin dzakara, dan menguji mereka dengan permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas pokok yang telah dia na'am tetapkan dalam pelajarannya. Dia ini maksudnya adalah alim atau mudarris atau dalil yang telah dia sebutkan. Nah, faman ra'ahu musiban fil jawabi wa lam yakhaf alaihi shiddatal i'jabi syakara wa athna alaihi baina ashabi. Kemudian, nah, siapa saja yang dia lihat benar dalam menjawab dan tidak khawatir atasnya na'am ujub yang parah, maka dia mensyukurinya dan memujinya di antara teman-temannya. Nah, di sini tanbih yang penting ikhwan fillah dari Ibnu Jamaah, bahwasanya dalam masalah memuji, na'am, syaratnya ikhwan fillah untuk suatu pujian itu bisa berdampak bagus, yaitu apa? Apabila pujian itu diarahkan kepada seorang yang tidak dikhawatirkan ujub. Nah, karena sebagian orang ikhwan fillah dipuji sedikit langsung gembeleng. Ya, dipuji sedikit kepalanya besar. Nah, ini enggak bagus kalau dipuji. Kenapa? Karena dengan pujian akhirnya menjatuhkan dia ke dalam apa? Ke dalam dosa. Karena akhirnya ujub. Bisa dengan sebab ujub banyak sekali kaum, bahkan seorang yang telah berilmu ikhwan fillah, kalau terjatuh dalam sifat ujub bangga diri, akhirnya apa? Terjatuh dalam kesesatan banyak. Tidak mau menerima orang lain, tidak mau menerima nasihat. Inginnya pokoknya dia yang paling wah. Nah, perkataannya harus didengar, nasihatnya harus diikuti. Kalau tidak diikuti, na'am tayyib, dia akan memancangkan na'am barok misalnya, dan seterusnya. Terjadi ketika ingin memuji, ya, dilihat apakah na'am dikhawatirkan ujub atau tidak. Liyab'athahu wa iyyahum 'ala al-ijtihadi fi talabil izdiyad. Ini tujuan pujian. Seorang memuji akan ikhlas, na'am, apabila tidak dikhawatirkan na'am terjatuh dalam sifat ujub, na'am, maka pujian ini tujuannya adalah agar mendorong dia dan mendorong talabah yang lain. Nah, untuk apa? Lebih sungguh-sungguh dalam apa? Dalam mencari tambahan ilmu. Lebih sungguh-sungguh dalam menambah. Dan ini terasa dampaknya, khalifillah. Nah, ketika misalnya seorang mendapat pujian dari syekh, atau nah, misalnya karangannya bagus dipuji, ini semakin apa? Semangat. Semakin tumbuh semangat, berarti apa? Telah ada hasil. Cuman hati-hati dari hal tadi. Satu hal yaitu jangan sampai ujub. Jangan sampai ujub. Wa man yarahu muqassiran wa lam yakhaf nufurahu annafahu ala kusuri. Dan siapa saja yang melihat na'am seorang talib muqassir, yaitu dia na'am tayyib menyepelekan. Menyepelekan dalam pelajaran, menyepelekan dalam pembahasan, dan tidak khawatir dia akan menjadi apa, lari dari belajar, maka boleh untuk apa? Untuk dihardik atas apa, penyepelean dia terhadap pelajaran. Nah, dia butuh dihardik, butuh dimarahin terkadang. Nah, dengan catatan apa? Selama tidak dikhawatirkan kemudian dia lari, sudahlah kalau gitu aku tidak belajar saja. Nah, daya mutung. Ya, tidak boleh apa? Muhammad Walimbang, tidak boleh mutung, ya tidak. Maksudnya ketika nam dihardik, dimarahin, nah dikarenakan misalnya, tapi bukan antum, jangan khawatir. Ya, ada seseorang misalnya pemalas dan ini dihardik, kemudian dinasihati dengan keras untuk semangat, ya tentunya ini nasihat yang hak. Nah, jangan kemudian mutong, kemudian tidak mau belajar, ini keliru. Bahkan ada kisah yang bagus, alhamdulillah, di mana suatu hardikan bahkan apa menjadikan dia semakin semangat, ingin menunjukkan aku tidak seperti itu. Ini berkali-kali saya sebutkan. Nah, kisah ini kenapa? Karena memang terkadang hardikan itu ternyata bagi orang-orang yang memiliki jiwa besar bisa menjadi pendorong. Tapi orang-orang yang memiliki jiwa kerdil akhirnya malah ngelukro. Imam At-Tahawi, alhamdulillah. Imam At-Tahawi asalnya beliau madhabnya adalah Syafi'iyah. Nah, beliau mengambil ilmu dari pamannya siapa? Al-Muzani. Al-Muzani termasuk imam dari kalangan Syafi'iyah. Tapi suatu ketika belajar sama sang paman, namanya kadang kan belajar sama kerabat, nah marahnya pun beda ya tidak? Masih ada kerabat, akhirnya marahnya kan lebih. Dalam artian ini ponakan diajari ada isa-isa. Akhirnya apa? Dimarahin, mithluka la ya'ti bisyai. Orang seperti kamu itu tidak akan bisa mendatangkan apapun. Tidak. Belajar dari dulu tidak bisa-bisa. Akhirnya marah Imam At-Tahawi. Akhirnya pergi. Pergi tapi bukan kemudian apa? Kemudian tidak mau menuntut ilmu. Dalam artian aku ingin pergi sudah. Aku ingin tunjukkan pada paman aku bisa. Cuman tidak berguru sama beliau. Akhirnya beliau pindah madhab. Beliau akhirnya apa? Bermadhab apa? Hanafi. Belajar sampai betul-betul menguasai ilmu. Dan menjadi imam. Menjadi imam. Ketika beliau telah mencapai ketinggian ilmu, mengatakan seandainya Muzani masih hidup, dia harus apa? Harus membayar kafarah. Dalam artian membayar kafarah sumpahnya. Kenapa? Karena sumpahnya ada betul. Aku ternyata bisa mendatangkan sesuatu bagi umat. Karangan beliau Ikhwani Fillah dibaca oleh umat sampai sekarang. Bahkan akidah Tahawiyah menjadi pelajaran dalam banyak majelis, dalam ma'had-ma'had, menjadi termasuk mukarrar biasanya. Menjadi apa? Kurikulum dalam pembahasan-pembahasan di pondok-pondok ahli sunnah. Ini terkadang hardikan apa menjadikan seseorang semakin maju, dan ini harusnya ya, harusnya seperti itu. Bagi yang mukassir, yang mungkin bersantai-santai menyepelekan daras, butuh khalifah untuk terkadang diperingatkan oleh temannya, apalagi diperingatkan oleh mudarris atau oleh seorang syekh dan yang lainnya, agar kembali bersemangat. Wa harradahu ala uluwil himmah wa nailil manzilati fi talabil ilm, dan menghasung dia, dalam artian memberikan dorongan semangat untuk apa? Memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Kenapa? Karena kemalasan itu muncul biasanya karena seorang tidak punya cita-cita yang tinggi. Tapi kalau seorang memiliki himmah yang tinggi, dia mesti akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Walaupun baru mengenal dakwah misalnya baru kemarin, saya baru belajar, baru datang awal, tapi memiliki himmah yang tinggi, dia akan berusaha apa? Mengejar. Aku masih ketinggalan, berusaha mengejar. Ini butuh ulumul himmah. Sebagaimana dikatakan, kun rajulan rijluhu fitthara wahamatu himmatihi fitthuraya. Jadilah seorang laki-laki yang kakinya di atas tanah, kaki kita menapak di bumi, tapi apa? Cita-citanya tergantung di bintang suraya yang tinggi di sana. Dalam artian seorang cita-citanya itu jangan apa? Di bawah terus. Tapi cita-cita dalam din, dalam agama ini akan filah gantungkan di bintang-bintang sana. Misalnya seorang tidaknya punya cita-cita menyelesaikan hafalan Al-Quran. Walaupun dia mungkin apa? Sehari mampunya satu halaman atau bahkan setengah halaman. Tapi punya himmah yang tinggi ingin menyelesaikan, biidznillah bisa selesai walaupun apa? Walaupun na'am waktunya tidak singkat. Tapi apa? Yang penting ada himmah. Bahkan mungkin setelah menikah, setelah beranak, na'am bercucu, kalau punya himmah masih terus terus menghafal. Na'am, tayyib. Terus menghafal. Dan ini yang saya lihat akhwanifillah, himmah yang tinggi. Dulu ketika di Damat sana sampai kakek-kakek, kakek-kakek pun berusaha menghafal apa? Menghafal matan. Menghafal matan, semangat, setoran. Subhanallah. Naam. Terus berusaha menghafal Al-Qur'an. Taib sesuai dengan apa? Dengan kemampuan dia. Naam. Ini himmah kali-kali menjadi patokan, ada himmah. Jangan sampai naam dunia kita jadikan sebagai penghalang. Pekerjaan jangan jadikan sebagai penghalang. Kalau himmah itu ada khanifillah, pekerjaannya memang kita dituntut untuk bekerja. Oh, ada waktu-waktu selang, waktu-waktu ruang, waktu masih pikiran fresh, tenaga masih, ini gunakan untuk naam hal-hal yang bermanfaat. Pagi misalnya seorang mulai bekerja misalnya naam setelah duha, ya kenapa pagi untuk apa? Untuk naam menghafal murojaah Al-Qur'an. Kemudian setelah itu menyebar, mencari apa? Mencari rezeki. Atau malam dan seterusnya. Naam, seorang hendaknya memiliki ulul himmah wa nailil manzilah fi talabil ilmi, dan berusaha untuk mencapai kedudukan dalam talabul ilmi. La siyama in kana mimman yaziduhu ta'nifu nashatan. Terlebih lagi apabila dia termasuk apa? Orang yang naam hardikan itu semakin menambah dia semangat. Karena sebagian orang butuh apa? Butuh diberi lecutan, ya tidak. Kalau enggak dikasih apa? Cambukan enggak jalan. Tapi kalau dicambuk bisa semerintil. Tahu semerintil? Naam Hasan. Apa Ridwan? Ya, semangat langsung apa? Lari ke depan, ya kan? Nah, dalam artian langsung lari ke depan. Kalau dicampuk, dalam artian terkadang memang butuh diberi hardikan. Dan orang tua ya Fanifina melihat anak juga harus lihat ini sifatnya apa. Nah, karena ada anak yang sifatnya itu Fanifina kalau diberi teguran keras malah mutung. Tapi kalau dengan isyarat saja dia sudah paham. Karena memang ada anak-anak yang memiliki kepekaan. Nah, dia suka apa? Perasaannya main. Nah, perasaannya main kalau sedikit ini dia mutung. Mungkin dengan apa? Isyarat paham padahal. Ya sudah cukup dengan isyarat, enggak usah lebih dari itu. Tapi ada diberi isyarat enggak paham-paham. Nah, dengan isyarat tidak paham-paham, tapi ya harus seperti ini harus ditegasi. Ya. Harus dilihat masing-masing kondisinya beda-beda. Naam. Wa syukru imbisaqan. Naam. Dan juga apa? Apabila ada orang-orang yang masuk kategori apabila diberi kesyukuran, dipuji semakin naam tambah apa? Tambah semangat. Taib wa yu'idu ma yaqtadil halu i'adatahu li na'am li yafhamahu at-thalibu fahman rasikha. Dan dia mengulang apa-apa yang memang na'am kondisi menuntut untuk apa mengulangnya agar thalib bisa memahami dengan pemahaman yang kokoh. Subhanallah. Bimbingan yang bagus untuk kita semua khalifin. Karena antum semua diharapkan nantinya juga apa? Juga menjadi pengajar, mengajarkan naam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdakwah di jalan dunia. Naam bukan berdakwah untuk mencari rezeki, tapi cari rezeki untuk berdakwah sebagaimana kemarin kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam apa kalimatnya? Kalau bagus kemarin Alhamdulillah. Nah, seorang hendaknya apa? Prinsipnya mencari rizki untuk menunaikan peribadatan kepada Allah, baik itu dakwah, pengajaran. Tapi jangan sebaliknya, dia beribadah, melakukan amalan soleh, taib, tapi inginnya untuk bisa dapat rizki. Kita banyak manusia demikian, Alhamdulillah. Bahkan ibadah yang seperti sholat saja banyak dorongannya hanya untuk apa? Rizki dunia. Sholat duha contohnya yang paling banyak dipraktekkan manusia. Sholat duha. Banyak dari mereka melakukan sholat duha tujuannya agar lancar rizkinya. Jadi tujuannya dunia tok. Lalai dari tujuan yang lebih besar dari itu, yaitu tujuan mendapatkan pahala di sisi Allah. Padahal seandainya dia menjadikan pahala tujuan, mesti apa? Faedah duniawi akan dia dapat. Taib nasallallahu azza wa jalla. Aliyatul kana taqwa wal afa wal ghina walhamdulillahirabbil alamin.